Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya satu bunyi satu bunyi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ngeten laisa ala nisa'i halqun laisa orang-orang iku alam nisa'i ingatasi piro-piro mwadun apa halpun apa gundul cukur gundul saat ikhram itu kaoleh itu sampai haram dan badan makro dan yang gundul itu cukup badan cukup wa innama yukosiruna lan angin pastini mencukur sopoh itu jenengi yukosiruna wa innama yukosiruna lan angin pastini mencukur nyentuk mana sopoh itu anisa jadi wawedok saat ihram saat haji ada kewajiban mencukur itu mencukur itu kalau perempuan tidak boleh gundul sedikit saja itu. Kalau gundul hukumnya makruh bahkan sebagian ulama mengatakan haram tapi walaupun itu tetap mencukupi rawahu miradun hadith sopa Abu Dawud isnadin kelawan sanad hasanin kan hasan qala an ibni umar radhiyallahu anhuma anna al-abbas sabna abdul muqtalib sedunia abbas bin abdul muqtalib amani kanjeng nabi iku istadana jalu idin sapa abbas rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayabita ing dalem yen to nginep sapa abbas di Makkata ing dalam Mekah layali yaminan ing dalam piro-piro bengine mina ajli sikoyatihi saking arai memberi minumi Abbas min ajli sikoyatihi saking arai memberi minumi Abbas jadi Abbas ini bertugas menyediakan air untuk orang-orang yang minum dulu ini tugasnya Abdul Muttalib setelah itu tugas ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Fatina mengkongit ini sopa Rasulullah lalu marah Abbas mutafakul alam. Jadi mabit nomina itu wajib. Ya mabit nomina itu tanggal 11, 12 dan 13 11, 12, 13 itu kita wajib menginap di Mina. Mu'dhumul lain kita harus berada di sana. Abbas ini minta izin kepada Kanjeng Nabi. Ya minta izin kepada Kanjeng Nabi supaya diperbolehkan menginap di Mekah. Padahal hari itu 11, 12 dan 13 malam 11, 12, 13 seharusnya orang yang haji menginap di Mina. Tapi Abbas punya alasan saya ini bertugas untuk memberi minum orang-orang yang haji. Ya kan? Maka Kanjeng Nabi memberi izin. Nah, dari sini ulama mengatakan boleh ya. Tidak menginap di Mina karena tujuan untuk memberi minum orang-orang yang haji karena dia bertugas memberi minum orang-orang yang haji atau untuk lain ya kalau untuk lain yang itu hampir sama masalahnya dengan memberi minum orang yang haji seperti dia punya tugas yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, misalnya menjaga harta, ya, atau dia merawat orang sakit, dokter, perawat, kayak gitu, nggak apa-apalah, dia tidak menginap di Mina pada saat ayam tasrik, tapi nginap di tempat lain terserah. Bahwa karena di situ ada kemaslahatan bagi masyarakat umum. Bahwa Al-Asim ibn Adiyin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rokhoso, iku memberi kemurahan sinten Rasulullah liru'atil ibili marang piro-piro wong kang angon udus. Fil baitu tati ing dalem nginep nggih an minan saking mina. Kala an minan saking mina. Berarti ning nginep di luar mina, ngono mana? An mina berarti nginep jauh dari mina. Berarti nginep di luar. Yarmuna melempar sapa wakil ibil yauman nahri ing dalem dina nahar, dina nyembelih kurban tanggal 10. Setelah jam berlalu, tumayar muna nuli melempar sopo ibu jenengi, tumayar muna nuli melempar sopo wadu ibil di yaumaini krono rong dino, tumayar muna nuli melempar sopo wadu ibil yauman nafri yang dalam dino nafar pergi saking minan rawabu yang hadis sopo al-khamsah wawin wasohahahu lanyuhailan hadis sobat bimidi montinidi wabukman. Jadi Kanjeng Nabi memberikan kemurahan kepada orang-orang yang tukang mengembarakan kambing untuk tidak menginap di Mina. Sebab aku sudah menginap di Mina. Berarti rukhsah tidak menginap di Mina itu dispensasi tidak khusus diberikan kepada Abbas, dan juga tidak khusus bagi orang yang memberi minum orang-orang yang haji. Tapi pokok ada kemaslahatan umum, tugas-tugas yang sulit untuk ditinggalkan, maka orang ini tidak apa-apa untuk apa namanya tidak menginap di Mina pada saat malam 11, 12 dan 13. Itu kan betapa Islam itu merupakan agama yang sangat mulia, agama yang sangat toleran, agama yang sangat pengertian ya, terhadap para pemeluknya, sehingga orang kaku-kaku tenanan. Aku tenang ya, betul istilahnya, fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mereka melempar, bisa mendahulukan, gitu. mendahulukan melempar, jadi gabung melempar. Jadi kan untuk tanggal 10 itu yang dilempar cuma jam Rabu, Akobah, ya kan? Untuk tanggal 2, 11 dan 12, 13 yang dilempar 3 jam roh. Ula, Usto dan Akobah. Ini orang-orang yang membalakan kambing ini, dia tetap melempar. Lucunya melemparnya itu hari ke-11 itu melempar sekalian hari ke-12, jadi digabung menurut mana itu, paham ya kan? Jadi tanggal 12 dia gak jatah datang lempar, karena melemparnya mesti takjil, mesti jamak aktif. Itu karena juga jamak akhir nih, berarti yang tanggal 11 bisa dilempar pada tanggal 12 itu rusak-rusak yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang bertugas untuk mengembalakan onta. Golan. Terus Nabi Bakr radhiyallahu anhu wala dausin Abu Bakr khotobana midatuni ing kita. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menahri ing dalam tina lahar al-hadithah. Karena hari itu dengan berikut pada hadis yang Rasulullah sapa sira ing hadis muttafaqun alaihi berarti hadis iku muttafaqun alaihi ala. Dari sini juga kita disunahkan untuk melakukan khutbah pada tanggal 10 Dzulhijjah berkaitan dengan apa masalah-masalah. Jadi khutbah saat haji itu ada beberapa khutbah. Yang pertama khutbahnya itu dilakukan pada tanggal 7 Dzulhijjah, itu juga dianjurkan. Pada saat tanggal 9 Dzulhijjah itu juga dianjurkan, yaitu saat sebelum wukuf di Arafah. Hari raya Idul Adha juga dianjurkan. Ya, pada saat penyembelihan itu juga dianjurkan juga. Ilahi ini banyak khutbah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Olaan terus sampai ini. Ansar Ra binti Nabhan radhiyallahu anha. Kalau kami sedang sarok kami ini atau mana kita ingin kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yaumar ru'usi ing dalam dino ni biro-biro kepala apa itu mana nih dino kaping 11 apa itu jenenge dino ke-11 dari tanggal dari Dzulhijjah berarti tanggal 11 faqala moko dawuh sinten kanjeng Nabi alaihi shahada ana ta ora ono apa hada iki dino ausato ayami tasdiqi luwih tengah-tengahe biro-biro dino tasdiq al-haditha terus nama sapa sira ing hadis rawahu ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin rawan sanad Hasan ini kan Hasan. Kala Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sabuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala kusinan kanjeng Nabi lah marang Aisyah dong ini. Tawafuki bil bait. Tawafuki utawi tawaf sira wadon bil baiti kelawan baitullah wa baina as-safa lan ing dalem antane safa berarti sa'i wal marwati lan marwah iku yakfiki nyukupi apa tawafuki ing sira li hajjiki kanggo haji sira wa umrotiki lan umroh siro bahwa aku muslimun. Jadi Sayyidah Aisyah itu sama Rasulullah saat haji wada disuruh melakukan haji kiro, jadi haji langsung gabung karo nopo umroh. Maka Kanjeng Nabi dawuh tawafmu ya di Baitullah dan sa'imu antara Shofa dan Marwah itu cukup untuk haji dan umroh. Satu kali amalia bisa digunakan untuk haji dan umroh. Niki jenenge haji kiron. Kiron mana nih bareng umroh. Nganimni Allah sendal tiawa anhuma. Anna dia satu nikah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu lam yarmul ala orang Romal sinten ganti Nabi apa Romal lari. Lari, bukan lari sih, berjalan agak cepat kucing Romal. Fisabi ing dalam itu ada ikan kafado kang tawaf kafado sinten ganti Nabi bihi ing dalam apa itu jenis bala afadho kang tawaf ifadho sinan kanji nabi fi ing dalam alladhi wahu ngerana ing hadis sopala khumsat wawimu illa tirmidhi kecuali imam tirmidhi wasokhaha ulan yuhayna ing hadis sopala hakim. Romal, kemarin kan ada Romal ya, dianjurkan Romal. Romal itu berjalan agak cepat pada 3 putaran tawaf yang pertama. Nah Romal ini ternyata dilakukan oleh kanji nabi tidak pada saat tawaf ifadho tapi saat tawaf pertama pokoknya dulu. Nah itu kan langsung tawaf ya. Namanya tawaf wudhu. Itu 3 putaran pertama disunahkan untuk lari-lari kecil. Nah saat tawaf ifadah ternyata Kanjeng Nabi itu tidak melakukan romal. 7 putaran itu enggak ada romal. Itu pendapat jumhur. Sebagian ulama Syafi'iyah punya pendapat bahwa romal itu hanya dilakukan saat tawaf yang setelahnya diikuti dengan sa'i. Tawaf kudum ya mesti langsung sa'i biasanya. Mari tawaf kudum langsung sa'i. Ya kan toh? Nah, biasanya ngono. Mari tawaf ifadah biasanya ngono. Tadi wis sa'i kemarin. Sudah sa'i ya sekarang setelah tawaf ifadah tidak perlu sa'i. Karena itulah kalau setelah tawaf ifadah belum sa'i misalnya. Ya setelah tawaf kudum belum sa'i. Kalau tawaf kudum tidak sa'i setelahnya, maka tidak dianjurkan romal. Contoh sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau berarti romalnya nanti dilakukan saat tawaf ifadah. Kalau Anas bin radhiyallahu anhu, anna nabiyya sa'uni kami nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sholat sitten kami nabi Tuhro ing duhur wal asr lan asar wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya summa rokoda nuli turu sinten kanjeng nabi wala summa rokoda nuli turu sinten kanjeng nabi rokodatan kelawan saturuan wala muhasabi ing dalam muhasab nama tempat tempat yang ada di jalan Mina jalan Mina wala tumaruk tiba mulai naik sidang gaji nabi ilal bait di marang baitullah naik menuju baitullah fatofa akan menaiki baitullah fatofa mongko tawaf sinten kanji nabi iklan baitullah jenenge tawaf ada rawahu riwayat hadis sahabat Bukhari Imam Bukhari. Jadi setelah pulang dari Mina selesai nginep dulu ya kan, maka nanti kan mau ke Mekah nih mau pulang itu dianjurkan mampir di muhasab nginep di situ kan. Nabi sholat apa ini duhur asar maghrib isya lalu tidur ya kan. Berarti jenengan ini kalau sampai hari ke-13 maka setelah duhur itu kan melempar jam roh. Waktunya kan setelah duhur. Nah sholat duhurnya ini dilakukan di muhasabnya. Langsung pulang di jalanan Mina itu ada tempat namanya muhasab. Sebelum ke Mekah nginap di situ sholat duhur asar di situ maghrib dan isya. tidur, lalu pergi ke Baitullah tawaf, mulai jenenge tawaf. Qala Aisyah radhiyallahu anha anna sayyidina Aisyah iku lam taf'al orang lakoni sapa Aisyah dalika ing mumpun-mumpun leren ayo sulat ke leren fil abtahi ing dalem abtah qala fil abtahi ing dalem abtah nama tempat ini qala Sunan Aisyah innama nazalahu angin kesini turun ing dalam abdoh apa ni muhasab tadi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana manzilan di annahu karena sebeli abdoh karena iku ono abdoh iku manzilan panggonan asmahakang luing gampang no di hurujihi marang matuni kanjeng Nabi mati marang mati marawahu muslim nyaisa gak ngelakoni apa alasannya gampang masuk akal kanjeng Nabi ngelakoni manggun dan mukhasok karena itu lebih memudahkan kanjeng Nabi untuk pergi ke mati berarti gak wajib situ orang ada ini ambasin nanti orang rumah kala ada usinta umiro diperintah sopana semenung soaya kuna lawan yento ono aya kuna terus bi akhir ahadihim bintet terus bila ada berubah alih hal ini untuk penangnya umiro diperintah sopana semenung aya kuna lawan yento ono opoto wafatan ini iku akhir ahdihim akhiri mongsoni menungso iku akhir ahdihim akhiri mongsoni menungso berbaiti kelawan baitullah jadi wajib berarti manusia itu diperintahkan kata siapa namanya Ibn Abbas untuk menjadikan akhir masanya di baitullah menjadi tawafadah itu berarti wajib tawafadah illa annahu kejauh setunai kelakuan iku hufifa iku tiringan lo sopo anil haidi saking matun kang head mutafakun aleh kecuali kalau perempuan yang head itu diberi kemurahan tidak perlu melakukan tawaf wadah gugur kewajibannya tawaf wadah kala ani bini subair roti Allah anhu ba kala dawu sopo ibni subair kala dawu sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatun utawi sholat fi masjidi ing dalam masjid ingsun masjid apa jenenge Nabawi ada yaitu masjid iku waktu luwih utama min alfi sholatin tinimbang sewu sholatan fima ing dalam masjid siwahu kang saliyane masjid minal masjid al-haroma kecoba masjidil haram. Jadi sholat di masjidku ini kata Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat di selain Masjid Nabawi dengan keterpautan pahala keutamaan 1000 sholatan. Jadi sholat di masjid Kanjeng Nabi satu kali bodoh taruh sholat beng kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram ini lebih utama daripada Masjid Nabawi. Kala wa sholatun utaisa sholatan fil masjidil harami ing dalam masjidil haram iku afdalul wa utama min sholatin dini bang sholat fi masjidi ing dalam masjid ing sun hadha yaiki masjid bini ati sholatin kelawan kacek satu sholatan ya. Kalau sholat di masjidil haram itu lebih utama daripada sholat di masjid Kanjeng Nabi kacek satu. Wahu ngeriwayatnya ingatis Soko Ahmad Imam Ahmad Sokahahu ngeriwayatnya ingatis Soko Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban ikin nunjukno keutamaan di Masjidil Haram ngalah no Masjid Nabawi Masjid Madinah Masjid Nabawi ngalah no seluruh Masjid keutamaan ini tapi jangan ngalah no Masjidil Haram Kala babul fawati wal ihsori utawi itu bab rangkot wal ihsori lan dihalang-halangi halangi wal isori lan dihalang-halangi. Dihalang-halangi dari tujuan, misalnya mau menuju Mekah wis kadung haji, mau menuju Mekah gak situ. Apa di sana ada banjir? Tidak bisa lewat, di sana ada peperangan, tidak bisa lewat, di sana ada perampok, sehingga tidak bisa lewat. Lewat mana pun tidak bisa, itu jenengi ihsor. Kala nek fawat, yuk, kelangan haji. Kapan kelangan haji? Nek kelangan wukuf, yuk kelangan haji, wis. Wukuf nang Arafah ini semakin penting. Yaitu tanggal 9, tulis jadi paling penting. Nek kelangan wukuf, harus kelangan haji. Ani punya Abbas ini orang rumah kau nak jauh sampai punya Abbas. Kau apa itu jenis kau usiro ya? Kau lah kau usiro teman-teman dihalang-halangi sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau mau kau nyukur sinten kanjeng Nabi. Rasahu ing kepala ni kanjeng Nabi. Wajah makalan meng menyetubui sinang kanjeng Nabi nisahu ing piro-piro watun kanjeng Nabi wala harolan nyembelai sinang kanjeng Nabi hadiyahu ing atur-ature kanjeng Nabi kala iki wawune iki atofi limu terakhir jamu tidak menunjukkan tertib paham? Jadi wawu itu tidak menunjukkan tertib tapi menunjukkan mutlakul jamu. Tidak penting kalau kanjeng Nabi itu tahalulnya dengan nyukur rambut dan menyembelih. Jadi kan nunjuk urutan, urut-urutan sing sunnah itu nyembelih dulu baru potong. Paham lah, kayak begini loh keterangannya. Hatta tamarosi nggo umrosi dan kanjeng Nabi alaman ing dalam tahun. Oh bilang kan bakal teko. Jadi waktu itu dihalang-halangi kayak sumroh. Kalau maka terjadilah suruh hudai. Ya orang kafir tidak boleh, tidak memperbolehkan kanjeng Nabi masuk ke Mekah waktu itu, tapi boleh tahun depan. Maka Nisa Tarotiwa anak oleh Dewi Sinanisa tidak boleh masuk Sinan Nabi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tuba anta ingatasi tuba bin Izubair bin Abdul Muttalib. Faqalat mongkota usapa tuba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sedunia ingsun iku uridu ngarep nasopo ingsun al-hajja ing haji wana hali utawi ingsun iku syakiyatun iku wongkang loro. Kanjeng Nabi kula pengen haji tapi kula sakit. Terus putih nih kanjeng Nabi, bagaimana ya Rasulullah, saya ingin haji tapi saya sakit. Faqala moko dawuh sinten annabi yo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haji haji yo sapa sira wadon washtariti lan nyarapno sapa sira wadon kala apa iku jenenge washtariti lan nyarapno sapa sira wadon anna mahalli seduhune mahali apa mahali? Anna mahali seduhune panggonane halal ingsun iku haitsu habastani ing dalem dininggon nahan sinten panjenengan ing ingsun muttafaqun alaih kala ini kue haji yo, tapi nyarat yo. Piye nyarat yo? Niat to haji lan syarat yo ya Allah. Saya niat haji dengan syarat nanti kalau saya gak kuat melaksanakan, berarti itu saya sudah tahalul. Ngono paham ya? Kalau berarti pirati nanti secara otomatis kalau dia tidak bisa melaksanakan haji sudah disebut orang yang tahalul tanpa perlu bayar dam. Namun ihsan itu loh, beleh-beleh ini orang perlu ihsan. Nah, ini ditolak, kan kudu beleh nih punya. Namun ihsan kan kudu beleh. Menyembeleh yang minimal kambing di tempat di mana dia dihalang-halangi. Paham ya? Di tempat di mana dia dihalang-halangi melaksanakan, meneruskan ibadah haji. Kala an ikrimata anil hajjaj ibn amrin al-ansari radiyallahu anhu kala dawusintan ikrimah Qala tahu sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini man utawi sapane wong kusiro iku lamun dipecah sapa man. Kala dipecah sikile pecah-pecah misale. Au terus. Au hari jauh pincang sapa man. Kala faqat halal monggo teman-teman halal sapa man. Kala walaihi lan iku ing atase man al hajja uti haji mingko pilin saking tahun ngarep. Jadi ini ono wong sakit terkena musibah yang menjadikan dia tidak bisa melanjutkan ibadah haji, maka langsung otomatis yang terjadi dia halal dan dia harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang. Kalau ada usaha ikrimah fasal itu mengatakan sapa ingsun Ibnu Abbas ing Ibnu Abbas wa Abu Hurairah ta andalika saking mengkono-mengkono hadis faqala mengkata sapa Ibnu Abbas lan Abu Hurairah sota kok kendar sapa Ikrimah rawahu lan ing hadis sapa la khamsatu wa lima qala tadi iki negas yang tadi itu lho hadis iki negas yang tadi yang tadi kan mensyaratkan. Jadi kalau ada orang ihram dengan mensyaratkan begini, saya niat haji atau umroh dengan syarat kalau ada yang mencegah saya meneruskan haji, maka saya langsung halal. Maka otomatis tanpa dia melakukan apapun, menyembelih itu langsung dia halal. Paham? Ini nek ono syarat itu ya, nek dhewe nyaratno, nek mboten nyaratno nggih mboten. Rawahun ing hadis sahabat khamsatu lima hasanahu lan hukumi hasan ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wallahu a'lam ya rabbana tarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna ala laqa asrafna wa dum alaina tauba tausilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa adinir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal-ali wal-ikhwani wa sairil hillani wa kullidi mahabba awjiratin awsuhba المسلمين أجمع آمين رب اسمع فضل وجود منا لا في اكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب alihi wa sahbihi adada tasi sahbihi.